nyaman, itu kata hatiku. Kasihku juga mencintai dirimu. Kasihku juga menyayangi dirimu. Antara kau dan diriku sama-sama cinta. Terganti kau dan aku.